الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد, pada pertemuan sebelumnya dari pembahasan al-fiqhu al-muyassar telah disebutkan tempat-tempat yang diharamkan bagi seorang untuk buang hajat disebabkan karena akan menyebabkan gangguan bagi manusia secara umum dan dapat menyebabkan laknat manusia kepadanya, seperti di jalan atau di tempat tempat-tempat di mana biasanya seorang berlindung, di bawahnya tempat peristirahatan, di taman-taman umum ya, atau di bawah pohon yang berbuah, ataukah di tempat-tempat yang di sana terdapat sumber air, kolam dan yang lain sebagainya, maka ini tidak diperbolehkan. Demikian pula yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengingkaran beliau seseorang buang hajat di tengah kuburan, demikian pula di tengah pasar. Kemudian kita masuki pembahasan yang berikutnya. Berkata al-muallif wa hafizahullahu ta'ala, al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, ma yukrahu fi'luhu lil mutakhalli, apa-apa yang dibenci, yang tidak disukai dilakukan oleh seorang yang sedang buang hajat. Setelah menyebutkan hal-hal yang diharamkan, maka berikut ini beliau akan menyebutkan hal-hal yang sifatnya makruh. Dan yang dimaksud makruh dalam istilah al-usuliyin, yaitu sesuatu yang pada hakikatnya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Namun pelarangan tersebut tidak seperti kedudukan haram, larangan yang tidak tegas. Dan bagi siapa yang melakukan perbuatan yang makruh, asal hukumnya dia tidak melakukan perbuatan dosa, namun meninggalkannya itu lebih baik, lebih afdal. Dan tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk memperbanyak melakukan perkara-perkara yang makruh, sebab mempermudah atau menganggap remeh untuk melakukan perkara-perkara yang sifatnya makruh, ini dapat menyebabkan dia terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yukrahu hala qada'il hajati istiqbalu mahabbir rih bila ha'il, dimakruhkan ketika sedang buang hajat menghadap ke mahaburri, menghadap ke tempat yang angin bertiup dengan kencang. Bila ha'ilin, tanpa penghalang, jadi di tempat yang terbuka dalam keadaan angin tersebut bertiup dengan kencang, maka ini dibenci. Mengapa demikian? Li'alla yartadda al-baulu ilaihi, agar kemudian air kencing tersebut tidak kembali kepadanya, yang menyebabkan dia najis, yang menyebabkan pakaiannya najis, yang menyebabkan tubuhnya terkena najis. Sedangkan seorang muslim diperintahkan untuk selalu dalam keadaan bersih. Oleh karena itu, tempat-tempat yang sifatnya dikhawatirkan seseorang apabila dia buang hajat di tempat tersebut, maka hendaknya dia berusaha menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan pakaiannya, demikian pula tubuhnya, terkena najis. Ya, termasuk di antaranya ketika seorang misalnya sedang buang hajat, ada satu tempat yang lebih tinggi dari tempat yang lebih rendah. Maka seorang mengambil tempat yang lebih tinggi, lalu kemudian ketika dia buang hajat, dia mengarahkan ke tempat yang lebih rendah, agar kemudian seseorang tidak terkena ya percikan dari air kencingnya atau yang semisalnya. Ya, jadi kesimpulannya secara umum bahwa seseorang berusaha untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat mengotori pakaiannya atau mengotori tubuhnya, sehingga dia mengerjakan sholat dalam keadaan bersih, suci dari najis. Wa yukrahu al-kalam, dan juga termasuk di antara perkara yang dimakruhkan adalah berbicara. Qad marra rajulun wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yabulu. Berdasarkan hadis bahwa suatu ketika ada seorang lewat, dia melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil, sedang kencing. Fasallama alaihi, lalu orang ini pun mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yarudda alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas ucapan salamnya. Jadi ini dijadikan dalil oleh para fuqaha bahwa pada saat seseorang sedang buang hajat, termasuk diantaranya ketika sedang kencing, maka tidak dianjurkan bagi seorang untuk berbicara. Mereka berdalil dengan hadis ini. Ini salah satu riwayat yang mereka jadikan sebagai hujjah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Namun yang nampak dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menjawab salam orang tersebut disebabkan karena beliau dalam keadaan sedang buang hajat, sedang berhadats, dan beliau tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau sedang berhadats. Beliau yang mengatakan ini karihtu an adzkurallaha ala ghairi taharah, sesungguhnya aku benci untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku tidak sedang dalam keadaan suci. Jadi yang zahir dari hadis ini, yang terlarang adalah atau yang dimakruhkan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti menjawab salam, asal hukum jawab salam itu wajib. Namun disebabkan karena beliau sedang buang hajat, maka beliau tidak membalasnya pada saat beliau sedang buang hajat tersebut. Ini hubungannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala ketika menyebutkan hadis ini, kata beliau, "Idza lam yarudd as-salam al-wajib, fama laysa biwajibin wala yusallim wala yurud 'ala muslim." Maka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalas salam yang itu hukumnya wajib. Maka sesuatu yang tidak wajib hukumnya lebih utama lagi seseorang untuk tidak berbicara pada saat sedang buang hajat. Namun yang zahir wallahu taala alam, yang dimaksud di sini adalah larangan atau dimakruhkannya seorang berzikir kepada Allah. Dan di sana ada riwayat yang lain yang masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, demikian pula Ibnu Majah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza taghawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatha." Fa inna Allah azza wajalla yamkutu ala dzalik. Apabila ada dua orang yang sedang buang hajat, maka hendaknya satu dengan yang lain itu tidak saling memperlihatkan aurat, hendaknya mereka menutup auratnya. Dan jangan keduanya itu ngobrol, berbicara, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memurkai orang yang melakukan hal tersebut. Riwayat ini ma'asyar ikhwah rahimakumullahu ta'ala, terdapat kelemahan dalam riwayat ini. Dalam sanadnya ada seorang perawi yang majhul. Ada seorang perawi yang majhul yang bernama Hilal ibn Iyad. Dan sebagian para ulama juga menghukumi bahwa riwayat ini terjadi kegoncangan, muttarib dalam sanadnya, demikian pula pada matannya. Walhasil hadis ini adalah hadis yang dhaif, Dan ada jalur yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Sakan, dan hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Itu pun kalau hadis ini sahih, kalaupun hadis ini sahih, maka hadis ini tidak menunjukkan larangan berbicara secara mutlak. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal di dalam hadis ini. Kalau hadis ini sahih, yang pertama mereka saling memperlihatkan aurat dan ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua mereka ngobrol, mereka berbicara antara satu dengan yang lainnya. Mereka berbicara antara satu dengan yang lainnya, ya, tidak menjelaskan ketika seorang bicara sendiri misalnya itu apa hukumnya. Walhasil hadis ini adalah hadis yang dhaif. Namun para fuqaha mereka menyebutkan bahwa yang demikian bukanlah bagian dari adab. Tidak sepantasnya bagi seorang berada di dalam WC lalu kemudian ngobrol, kecuali kalau ada hajah, kecuali kalau ada kebutuhan, misalnya dia lupa membawa handuk masuk kamar mandi, maka dia meminta ada seorang untuk memberikan kepadanya handuk, maka dia pun mengatakan tolong berikan kepada saya handuk, maka dibolehkan yang demikian, tidak ada larangan sama sekali. Namun kalau tidak ada hajah dan tidak ada kebutuhan, maka bukanlah akhlak yang dimiliki oleh seorang ahlul muru'ah yang memiliki harga diri berbicara pada saat sedang buang hajat. Bahkan ada sebagian mereka menjadikan waktu-waktunya di dalam WC bernyanyi. Dalam WC sambil bernyanyi, ya kadang-kadang sampai 2-3 lagu dihabiskan. Naam, sementara dia sedang bernyanyi dalam WC. Allahul musta'an. Dia sudah melakukan hal dalam artian melakukan perkara yang makruh, berbicara di dalam kamar mandi, ditambah lagi dia bernyanyi, ya, menyebutkan atau melantunkan nyanyian-nyanyian yang mungkin dia terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu An-Nawawi rahimahullahu taala setelah beliau menyebutkan tentang permasalahan hukum dimakruhkannya seseorang berbicara di dalam kamar mandi, ya, pada saat buang hajat, kata beliau, wa hadza muttafaqun alaih. Permasalahan ini permasalahan yang telah disepakati tentang tidak sepantasnya atau dimakruhkannya seseorang berbicara ketika sedang buang hajat. Lalu berkata Nabi rahimahullahu taala, qala ashabuna wa yastawi fil karahati jami'u anwa'il kalam. Dan sama saja dalam hukum makruh seluruh jenis pembicaraan. Seluruh jenis pembicaraan tidak sepantasnya bagi seorang berbicara naam pada saat dia sedang buang hajat. Jadi ini masyaallah rahimakumullah yang kita sebutkan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.